Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian ataupun pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam salah satu kitabnya Lum'atul I'tiqad, poin-poin yang menerangkan tentang keyakinan yang harus diyakini setiap individu muslim dan keyakinan tentunya sangat erat hubungannya dengan masalah qalb, yaitu hati, di mana seorang kadang terbawa kepada sebuah keyakinan yang sulit untuk dirubah, walaupun keyakinan itu merupakan keyakinan yang batil, keyakinan yang rusak, atau lebih akrab dengan diistilahkan sebuah keyakinan yang sesat. Salah satu contoh yang sudah berlalu, tokoh-tokoh, pelaku-pelaku di zaman-zaman dahulu, sementara yang diutus untuk merubah keyakinan itu bukan orang-orang biasa, namun orang-orang pilihan, seperti apa yang diyakini Fir'aun di zaman diutusnya Nabi Musa alaihi salam, di zaman diutusnya saudara Nabi Musa alaihi salam. Keyakinan yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb penciptamu yang paling tinggi dan paling mulia. Demikian pula berjalannya waktu, seperti pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di sana pula ada orang-orang yang punya keyakinan yang sulit untuk dirubah. Berjalan pula orang-orang yang mereka itu hidup di masa-masa yang disebut dengan utusan-utusan Allah, ulul azmi minar rusul, sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tingkatan paman beliau yang sangat beliau harapkan, yang sangat beliau tunggu-tunggu di akhir hayatnya untuk bisa berubah, tetapi dorongan yang cukup kuat, pengaruh-pengaruh pertemanan berada pada keyakinan yang batil, itu terkadang membuat seorang harus dengan keengganannya dia menolak kebenaran, dengan keengganannya dia mengikuti kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Kita lihat bagaimana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, sampai-sampai pada di penghujung hayat beliau, yaitu di akhir menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dan membisiki dan mengupayakan untuk merubah dari keyakinan yang batil kepada keyakinan yang haq, tetapi tetap bersikukuh kepada kebatilannya. ayuhal ikhwah barakallahu fikum, sehingga tidak sepantasnya tatkala kita dibawa dan berulang-ulang untuk diingatkan terhadap kajian-kajian, demikian pula ceramah-ceramah, demikian pula pesan-pesan, nasihat-nasihat yang sifatnya untuk menyelamatkan i'tiqad, keyakinan, kemudian dengan diistilahkan sambalewa atau dikatakan dengan diistilahkan sambil berlalu, diistilahkan dengan istilah sudah jenuh, diistilahkan sudah menguasai, untuk kemudian wal'ayyadzubillah sekian banyak orang-orang yang mengabaikan tentang penekanan kajian-kajian yang sifatnya kepada perkara i'tiqad, walaupun mereka mencuat dalam bab-bab yang lain terpelanting. Dan kita bukan orang yang baru, dan kita bukan orang yang kemudian belum pernah ada sebelum kita pelaku-pelaku yang kemudian dengan keyakinan-keyakinan batilnya itu tidak ada yang menasihati, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengingatkan. Tetapi yang mengingatkan mereka bukan orang-orang seperti kita, tetapi para rasul. Namun Allah Azza wa Jalla menghendaki mereka tetap berada pada kebatilan. Karenanya para ulama, salah satunya seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan di antara ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka sangat memperhatikan sisi penekanan tauhid yang tentunya itu merupakan harta modal yang terbesar dalam menjalankan hidup ini. Dan barang siapa yang terkotori pada tauhidnya, walaupun dia menghiasi dengan kebaikan-kebaikan, maka jangan menyesali atas ulah dan perbuatannya kecuali dirinya sendiri. Akhwati fillah barakallahu fikum, poin yang terakhir yang telah kita bacakan ialah pada pasal bahwa al-iman qaulun wa amalun. Iman itu pada hakikatnya mencakup ucapan dan perbuatan. Mencakup ucapan dan perbuatan. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan serta ada praktek untuk mewujudkan bahwa keimanan kita itu betul-betul keimanan yang bukan hanya sekedar pengucapan pada lisan, tetapi dipraktekkan dengan gerakan. Seperti seorang berpuasa, seperti seorang sholat lima waktu, seperti bersedekah ataupun ibadah-ibadah yang di situ membutuhkan kepada gerakan. Wa inda atau wa aqdi bil janan, demikian pula keyakinan yang tertancap dalam hati sanubari manusia. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan namanya keimanan itu kadang mengalami pasang surut. Kala dia waktu-waktu melakukan ketaatan, kala dia menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka grafik, demikian pula kadar keimanan itu akan meninggi dan kuat. Tetapi kala seorang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, maka iman itu pun akan berkurang kadarnya. Dan pada setiap pribadi dan individu seseorang atau manusia pasti akan dia dapati bahwa di pagi hari tidak mungkin kemudian seorang akan menyamakan kondisi di waktu siangnya, demikian pula ketika di waktu sorenya, lebih-lebih jika dibandingkan antara satu orang dengan yang lain. Terhadap pribadi kita masing-masing, tahun lalu kadang kondisinya berbeda dengan tahun ini, hari ini berbeda dengan yang kemarin, atau berbeda dengan esok hari. Itu kalau pada sosok pribadi seorang yang tentunya jiwanya satu, pribadinya satu, akan mengalami perbedaan, penurunan, pengurangan dan penambahan pada kadar keimanan, bagaimana kalau seorang dibandingkan dengan yang lain? Kalau seorang dibandingkan dengan yang lain. Bantahan atas orang-orang yang mereka mengatakan bahwa keimanan itu tidaklah mengalami perihal yang dikatakan naik kadarnya dan berkurang kadarnya, sebagaimana orang-orang dari kalangan barakallahu fikum yaitu Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu cukuplah ketika telah diucapkan. Sehingga untuk mengatakan bahwa iman yang baru dikatakan orang hari ini, detik ini dia mengatakan saya beriman kepada Allah, akan sama keimanannya dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, dengan keimanan Umar bin Khattab, dengan keimanan Uthman bin Affan, dengan keimanan Ali bin Abi Thalib, dan dengan keimanan para sahabat-sahabat yang dikenal tentang keimanan mereka. Tentunya itu merupakan faham yang tidak disetujui dan direstui, bahkan itu faham yang batil, dan para ulama telah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa iman itu seperti yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengalami penambahan dan juga mengalami kadar penurunan. Kemudian dalam syarahnya Fadilatul Syekh Nutsaimin rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan iman secara lughah at-tasdiq, adapun istilah ialah qawlu bil lisan wa amalu bil arkan wa aqdu bil janan. Iman itu jika diartikan secara bahasa maka maknanya tasdiq, pembenaran. Tetapi barakallahu fikum, tidaklah seorang semata-mata punya modal membenarkan, misalnya membenarkan adanya Allah, lalu teranggap dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Karenanya Allah azza wa jal, barakallahu fikum, wa mayu'min aktharuhum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang kafir, mereka beriman kepada Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah azza wa jal itu penciptanya. Wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, pasti jawabannya ialah Allah azza wa jal. Tidak ragu mereka. Dan bahkan seandainya mereka dihadapkan dengan bencana malapetaka, kepada siapa mereka memohon? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, keyakinan yang semata-mata hanya mengimani Allah itu ada, Allah itu barakallahu fikum zat yang dikatakan pencipta, kemudian yang menjamin rezeki, kemudian yang menghidupkan mematikan, sebatas itu saja, maka itu bukan dikatakan sebagai keimanan yang membawa kepada keselamatan, yaitu kepada kemurnian tauhid. Tetapi akan sempurna iman seorang jika dia mengaplikasikan, yaitu merealisasikan, mewujudkan dalam perkara uluhiyah, bahwa Allah itu yang mencipta, Allah itu yang membagi rizki, Allah itu yang berkuasa, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang mengatur segala urusan, itu pula yang berhak diibadahi. Itu pula yang berhak apa? Diibadahi, dan tidak ada selainnya yang pantas diibadahi. Itulah yang akan memberi manfaat kepada seorang manakala menyatakan dirinya aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala mithalul qawl, contoh daripada iman yang dikatakan secara istilah qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, ialah ucapan seorang la ilaha illallah. Ucapan seorang la ilaha illallah. Dan ucapan ini sekali lagi bukanlah hanya sekedar ucapan, diulang, dihitung, dijumlah dalam sehari berapa jumlah dia mengucapkannya. Namun lebih daripada itu ialah seorang memahami makna sekaligus konsekuensi tuntutan daripada kalimat ini harus diwujudkan, bahwa kalimatul la ilaha illallah mengandung kepada dua rukun, apa yang diistilahkan an-nafyu wal itsbat, meniadakan dan juga menetapkan, meniadakan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan peribadan itu hanya untuk Allah semata. Kalimat la ilaha illallah tidak meniadakan adanya sesembahan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah tidak meniadakan adanya sesembahan selain Allah. Di sana ada sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, berhala, baik yang berwujud batu, patung dari batu, kayu, serta sekian banyak wujud-wujud yang di situ diibadahi selain Allah. Namun yang ditiadakan ialah bahwa seorang manakala menjadikan selain Allah itu ada tujuan peribadahan, semua batil. semua rusak, semua salah, semua tidak benar, tetapi yang dibenarkan beribadah hanya kepada Allah semata. Misalu al-amal, contoh daripada wa'amalu bil arkan ialah ar-ruku. Ar-ruku yang dikenal dengan inhina, seorang ruku. Salah satunya ialah ruku. Karenanya barakallahu fikum, para ulama tidak menyukai seorang dalam hal menghormati orang lain dengan cara merundukkan diri. Seperti kebiasaan kita kalau barakallahu fikum dalam hal menyapa orang, dalam hal mungkin permisi, mohon maaf atau assalamualaikum, masih juga apa, tetap merunduk, yang dikatakan inhina. Semua tadi sesungguhnya perkara yang tidak tepat untuk kemudian dikerjakan. Dan sekali lagi, Islam tidak kemudian bertentangan dengan etika dan adab sopan santun, bahwa seorang kalau kemudian dalam posisi menghormati orang dengan cara tidak merunduk berarti dia sombong, tidak. Tetapi Islam menempatkan pada porsi-porsi yang pada tempatnya dan menutup celah-celah yang kemudian kepada jenis pengagungan dan pengkultusan. Jenis pengagungan dan pengkultusan, karena semua tadi bisa menyeret kepada bab-bab yang tanpa disadari seorang telah terjatuh kepada mukhalafah. Apa yang dikatakan hal yang menyelisihi perihal-perihal dalam peribadahan atau keimanan dalam hal praktek. Wa mithalu al-aqd, yaitu keyakinan, ialah al-iman billah wa malaikatihi wa ghairu dhalik mimma yajibu i'tiqaduh. Adapun terkait dengan keyakinan, seperti beriman kepada Allah. Tidak mungkin seorang dalam mengukur keimanan kepada Allah dengan al-hawasi, yaitu hal-hal yang sifatnya kepada indra. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang falasifah, bahwa untuk membuktikan sesuatu keberadaannya itu dikatakan ada, membuktikan sesuatu bahwa keberadaannya itu dikatakan ada, harus dibuktikan. Imma dia mendengar, ada penjelasan. Contohnya di sini, tisu. Dari mana Anda mengatakan bahwa menetapkan tisu itu demikian bentuknya, bahannya? Kadang mendengar penjelasan. Dan dengan penjelasan seorang bisa masuk apa? Kepada kefahaman, kan demikian. Walaupun belum pernah melihat. Atau yang kedua dengan melihat. Melihat. Kapan Anda mengatakan bahwa sesuatu itu ada? Saya pernah melihatnya. Dan seterusnya. Ketika seorang harus membawa bahwa sesuatu itu ditetapkan dengan adanya indera-indera yang kita miliki, dan jika tidak bisa dibuktikan dengan indera, maka dipertanyakan keberadaannya, maka semua tadi akan membawa kepada sekian banyak hal yang kita yakini itu dibatalkan dengan apa? Pembuktian indera. Contohnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang ditanya, "Pernahkah kamu melihat Allah?" Pasti jawabannya tidak. "Pernah kamu mendengar senang suaranya?" Tentunya tidak. Fa barakallahu fikum, tinggal satu hal yang menguatkan, berita. Allah memberitakan sifat-sifatnya, Rasulullah SAW memberikan berita tentang sifat-sifatnya, dan itu semua terkait dengan keyakinan kita. Terkait dengan apa? Keyakinan kita. Demikian pula beriman kepada malaikat. Apakah kemudian seorang ketika dikatakan Allah punya utusan-utusan dari kalangan para malaikat? Rasul pernah memberitakan salah satu malaikat yang mulia, yaitu Jibril, yang dikatakan punya 600 sayap. Jika dikepakkan menutup ufuk. Pernahkah kemudian berita ini kita ragu dan akan meyakini kalau kemudian kita melihatnya? Kemudian kita pernah barakallahu fikum mendengar suaranya? Tentunya tidak. Semua tadi terkait dengan apa? Sebuah keyakinan. Dan yang lainnya, hal-hal yang terkait dengan i'tiqad, salah satu contohnya adabul qabr, tentang azab kubur. Demikian pula na'imul qabr, kenikmatan yang ada dalam kubur. Demikian pula sirat, tali, jembatan yang membentang di antara dua bibir, an-nar. Demikian pula nikmat-nikmat syurga, jannah. Demikian pula azab an-nar, semua tadi hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang membutuhkan kepada i'tiqad. Dan seorang manakala keyakinannya itu sudah teracuni, dengan barakallahu fikum perkara-perkara yang batil, maka seringkali terhadap kebenaran dia menolak. Terhadap kebenaran dia menolak. Salah satu contohnya ialah apa yang dikerjakan iblis. Apa yang dikatakan iblis, terkumpul padanya kesombongan, terkumpul kepadanya kecongkakan, terkumpul kepadanya keengganan, terkumpul kepadanya berbagai macam penyakit-penyakit dengki, hasad yang ada pada iblis. Salah satunya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari tanah, sementara apa? Diciptakannya iblis dari apa? Api. Menganggap bahwa penciptaan Adam dari tanah itu kondisi yang paling buruk, terjelek, terendah derajatnya. Adapun yang dari api lebih mulia. Adapun yang dari api lebih apa? Mulia. Tabarakallahu fikum. Tentunya semua tadi disebabkan karena kesombongannya, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk bertaubat. Enggan untuk apa? Bertaubat. Karenanya seorang manakala punya sebuah keyakinan, terkadang sulit untuk dirubah. Terkadang sulit untuk apa? Dirubah. Seorang manakala sudah terkontaminasi dengan faham-faham yang batil, sulit kadang seorang untuk mendapatkan perubahan. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan petunjuk, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah. Sehingga Islam bukanlah kemudian sebuah ajaran yang dikatakan barakallahu fikum penuh dengan doktrin, penuh dengan pemaksaan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya manut-manut saja, tidak perlu banyak tanya. Tidak. Fa barakallahu fikum, keyakinan itu bukan doktrin. Keyakinan itu apa? Bukanlah sebuah doktrin. Tetapi apa yang Allah tumbuhkan dalam dada manusia, dalam hati manusia, dan tentunya itu kaitannya besar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu ala anna hadha huwa al-iman, qaulu ta'ala, dan dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam bab ini bahwa namanya ucapan dengan lisan, kemudian gerakan dengan anggota badan, demikian pula keyakinan dalam hati itu merupakan bagian iman, ialah pada qaulu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan tiadalah mereka itu diperintahkan, atau hanya sajalah mereka diperintahkan, kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Kecuali untuk beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama ini hanya untuknya. Agama yang lurus. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah. Dalam praktek kehidupannya mereka bukan orang-orang yang enggan dari mewujudkan amal dan kebaikan. Tetapi mereka yuqimus shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Mereka juga menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama Allah, yaitu agama yang lurus. Qala faj'al al-ikhlasa was-salata waz-zakata min ad-din. Dalam ayat ini Allah menjadikan keikhlasan, demikian pula salat, demikian pula zakat termasuk perkara agama. Termasuk perkara agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 cabang. Bid'ah dikatakan ats-tsalats ila tis. Angka yang dikatakan 3 sampai kepada 9, yaitu dikatakan lebih daripada 70 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya ialah kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabangnya ialah kalimatul la ilaha illallah. Wa adnaha, adapun yang paling rendah ialah imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq. Seorang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dalam penggunaan jalan yang memang itu merupakan perkara yang dilewati, jalan yang memang seorang memakainya, jalan yang memang di situ apa digunakan, imatatul adha dia singkirkan, misalnya batu yang mengganggu, pecahan kaca, demikian pula duri, bahkan demikian pula lubang yang mengkhawatirkan seandainya seorang lewat bisa terkilir kakinya, atau motor mungkin jika masuk akan terbalik, ditutup. Itu semua termasuk perihal dikatakan apa? Imatatul adha. Imatatul adha. Bukan justru sebaliknya. Bukan justru apa? Sebaliknya. Jalan bagus-bagus dilubangi. Kan begitu ya. Jalan bagus-bagus misalnya dipotong pohon, kemudian apa? Dahannya biar apa? Melambai ataupun roboh di tengah jalan. Sehingga dengan itu seolah-olah seorang meminta kepada apa? Bantuan untuk menyingkirkannya. Semua tadi menunjukkan bahwa seorang barakallahu fikum keimanannya dalam kondisi betul-betul bahwa dia bukanlah orang-orang yang mewujudkan kepada keimanan, tetapi orang-orang yang justru mengganggu. Orang yang justru mereka itu mengganggu. Tidak bermakna bahwa mereka kafir. Tidak bermakna bahwa mereka bukan orang yang beriman, tetapi sebaliknya kita katakan imannya turun. Imannya apa? Turun. Karena sungguh salah satu bentuk keimanan yang ada pada seorang ialah bagaimana seorang peduli kepada lingkungan. Karena kita semua ialah sosok seorang yang hidup dihadapkan dengan manusia yang sosial. Manusia yang tidak bisa kita hidup dengan apa? Sifat-sifat apatis, sifat ego. Tidak mungkin. Misalnya, jalan yang biasa kita lewat di situ. Rumah kita mungkin jauh. Dan bukan di area, bukan di gang, bukan di jalan yang biasa kita lewati. Subhanallah, kita lewat, kemudian di situ mungkin ada sesuatu yang mengganggu bagi penggunanya. Kemudian kita turun, kita singkirkan, kita buang. Maka itu termasuk di samping itu dorongan daripada keimanan, secara kehidupan luar biasa bahwa seorang peduli. Peduli bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada saudaranya. Tidak bermakna kemudian seorang mengatakan, ini kan bukan jalur saya. Saya hanya lewat paling hanya sekali saja. Dan saya tahu kalau itu saya bisa menghindari. Mudah-mudahan yang di belakang itu celaka dengan apa? Sesuatu yang tadi berserakan, sesuatu yang kemudian merintangi di jalan dan seterusnya. Bukan demikian. Fabarakallahu fikum. Meskipun kadang kondisinya tidaklah diterapkan dengan begitu saja, tapi kadang juga membutuhkan kepada apa? Perhatian dan kepada hal yang perlu untuk berhati-hati, terkhusus seandainya kita melewati suatu daerah yang di situ memang dikabarkan bahwa daerah yang tidak baik, daerah yang rawan, daerah yang di situ hati-hati seorang ketika melewatinya, jangan sampai kemudian kepedulian kita berlebihan, akhirnya seorang barakallahu fikum bukan dia menolong, tetapi justru mungkin sekian banyak hartanya hilang, sekian banyak perkara-perkara yang dia bawa mungkin akan lenyap, disebabkan karena tadi tipuan-tipuan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memang menghendaki harta orang lain untuk dia rampas. Kemudian wa afdaluha qawlu la ilaha illallah, atau bilafdin rawahu Muslim, wa bilafdin afdaluha qawlu la ilaha illallah. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim, dan dalam sebuah lafaz dikatakan yang paling afdal dari keimanan tadi ialah ucapan la ilaha illallah, wa asluhu fis sahihain, dan asal daripada hadis ini berada pada kitab Bukhari Muslim. Wal iman yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang kadarnya dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Qauluhu ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran pada ayat yang ke 173, fazadahum imana, fazadahum imana. Dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka bertambahlah keimanan mereka. Dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka bertambahlah keimanan mereka. Liyazdadu imanan ma imanihim. Demikian pula agar keimanan mereka bertambah dan semakin bertambah bersama keimanan-keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalin aw dzarratin min imanin. Akan keluar dari neraka orang-orang yang mereka itu mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Orang-orang yang mereka mengucapkan kalimatul la ilaha illallah dan dalam kalbunya ada kadar iman walaupun sangat ringan. Ada kadar iman walaupun sangat ringan. Mithqalu burratin, seperti beratnya satu biji gandum. Demikian pula au khardalin, yaitu biji sawi yang tentunya seandainya ditimbang tidak ada apa, tidak ada beratnya, ditimbang pakai apa, kan demikian. Atau dikatakan au dzarratin, au dzarrah. Dzarrah barakallahu fikum, yang dimaksud dalam sebagian penjelasan ahlul ilmi ialah sigharu an-naml, semut kecil. Yang besar saja seandainya kita timbang tidak punya apa, berat kan begitu ya. Apalagi anaknya yang kecil. Apalagi anaknya yang kecil. Nah, sebagian menerjemahkan dengan istilah debu, yaitu dzarra, yaitu unsur yang paling apa, kecil dalam sesuatu. Rawahul Bukhari binahwih faja'alahu atau na'am faja'alahu Nabi SAW mutafadilan. Dan Nabi SAW menjadikan bahwa keimanan seorang itu bertingkat-tingkat. Wa idza syi'ta ziyadatuhu atau fa idza thabadat ziyadatuhu, kalau dalam hadis, dalam ayat disebutkan iman bertambah. Iman bertambah. Fazadahum apa? Imana. Liyazdadu imanuhum ma imanihim. Demikian pula Nabi menyebutkan bertingkat-tingkat tentang keimanan seorang. Kalau ditetapkan bahwa iman itu bertambah, thabatat naqsuhu. Kalau di sana ditetapkan iman bertambah, maka pasti juga ada iman itu berkurang. Kalau ada perkara yang dikatakan bertambah, maka dikatakan pula bahwa iman itu juga dikatakan berkurang. Bagaimana halnya? Lianna min lazimi ziyadah. Alasannya, sesuatu yang dikatakan bertambah, lazimnya, lazimnya sesuatu yang bertambah, ayyakuna al-mazidu alaih naqisan ani zaid. Maka sebelum dia bertambah, kadarnya lebih sedikit ketimbang setelah bertambah. Difahami? InsyaAllah difahami ya. Ketika dikatakan bertambah, sesuatu bertambah, makanya dikatakan oleh Imam Bukhari, ulama yang lainnya, tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nas, secara nas Allah menyatakan iman orang berkurang. Tetapi apa? Bertambah, bertambah, bertambah. Nah, ketika ditetapkan bertambah, maka akan ditetapkan berkurang. Kenapa? Kelaziman daripada bertambah, ayyakuna al-mazid alaihi naqisan ani zaid. Sesuatu ketika sebelum ditambahi, dia sedikit jumlahnya ketimbang setelah ditambah. Difahami? Baik. Karenanya barakallahu fikum, seorang yang dalam kondisi kesehariannya tidak mengupayakan sekian banyak kebaikan-kebaikan, berbeda dengan orang-orang yang masya Allah punya kemudahan dalam kebaikan. Si fulan bertambah keimanannya, yang ini tetap. Karena apa? Seorang yang dalam kondisi tidak ingin menambah, seorang yang tidak ada upaya untuk menambah, maka apa? Berbeda dengan orang yang punya apa? Amal, kebaikan yang dengannya bertambah keimanannya. Atau seorang yang sebelumnya keimanannya pada kondisi tertentu sebelum bertambah, apa yang terjadi? Berkurang. ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia mengamalkan amal kebaikan, akan bertambah. Maka kelaziman bahwa sesuatu yang dikatakan lazim ziyadah, ayyakuna al-mazid alaihi naqisan anizza'id. Perkara sebelum bertambah melazimkan apa? Lebih sedikit kadarnya ketika apa? Setelah ada penambahan. Tidak mungkin orang mengatakan bahwa air ini sebelum ditambah, yang mungkin asalnya kosong, sebelum dipenuhi dikatakan sama. Sama. Dikatakan bahwa ketika gelas ini dipenuhi dengan air, dengan sebelumnya ketika kosong. Tentunya itu tidak ada satupun yang kemudian mencocoki pendapat itu. Kan demikian. Lazimnya ziyadah bahwa sebelum ada penambahan, sesuatu sebelum ditambah akan apa? Lebih sedikit ketimbang apa? Setelah penambahan. Demikian pula pada keimanan. Demikian pula pada keimanan. Dan barakallahu fikum, mungkin tidak kita panjang lebar dalam perkara ini, yang pada hakikatnya kesimpulan daripada tentang perihal al-iman, qawlu bilisan wa amalu bil jawarih wa i'tiqadu bil janan, terjadi di sana sekte-sekte dalam Islam ini seperti kalangan Murji'ah, demikian pula kalangan Khawarij, yang mereka nyatakan iman itu la yatajazza, iman itu kesatuan yang utuh. Mohon maaf ya. Iman dikatakan sebuah kesatuan yang utuh. Sehingga barang siapa yang mengurangi hal-hal yang dinyatakan iman. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum, hadis-hadis yang Nabi mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min misalnya. Ketika Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah misalnya. Seorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan dirinya. Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman seorang, demi Allah tidak beriman seorang. Seorang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya, kejelekan lisannya, kejelekan tingkahnya. Lalu dengan itu kaum Khawarij mengatakan karena iman itu tidak dikatakan punya bagian-bagian, maka kafirlah dia. Karena dia tidak menyempurnakan apa? Keimanannya. Dia batalkan keimanannya. Dia kotori keimanannya dengan tidak menyempurnakan. Adapun Ahlussunnah, barakallahu fikum, bahwa iman itu terbagi-bagi. Ada kadang dilihat pada ucapan, dilihat pada perbuatan. Naam. Barakallahu fikum, dengannya seorang manakala melakukan sesuatu yang mengotori, bahkan kadang merusak keimanan, tidak langsung difonis bahwa dia apa? Kafir. Naam. Barakallahu fikum, karenanya kaidah, demikian pula bimbingan Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah bimbingan yang sangat melegakan. Tidak ada satupun seorang yang mungkin melalang buana, memutari dunia ini untuk belajar memahami Alkitab wasunnah yang lebih melegakan ketimbang penjabaran yang dijabarkan oleh apa? Para ulama ahli sunnati wal jamaah. Fabarakallahu fikum, tentunya semua tadi membutuhkan kepada seorang untuk belajar, membutuhkan kepada keseriusan, membutuhkan untuk ketidakputusasaan, membutuhkan kepada perihal keyakinan yang terus harus dibersihkan dari berbagai macam yang dikatakan syawaib, hal-hal yang mengotori. Karena tidak boleh seorang kemudian setelah mengatakan alhamdulillah saya itu sudah mungkin 5 tahun di peleburan itu ngaji, sekarang gilirannya untuk berlaga, gilirannya untuk menguji ilmu saya. Akan saya tantang orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan yang sesat tadi. Mungkin begitu, kan demikian. Mungkin demikian. Ternyata baru satu ring ketika dia berhadapan dengan orang yang memang kuat syubhatnya, kuat keyakinannya, ternyata, oh iya betul juga yang diyakini dia. Ternyata selama ini saya belajar itu salah, kan begitu ya. Ternyata selama ini saya hanya dibodoh-bodohi. Ternyata selama ini tuh saya tuh hanya disuruh ikut-ikutan saja. Ternyata selama ini kitab-kitab yang dibaca itu lebih terwarnai misalnya dengan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata saya itu memang dibentuk untuk menjadi Wahabi. Ternyata saya itu dibentuk untuk menjadi seorang salafi yang keras, yang demikian dan seterusnya. Fa barakallahu fikum ayyul ikhwah. Kesempatan-kesempatan yang semacam ini, berbagai macam upaya untuk kemudian seorang menjatuhkan tentang agama yang dibawa Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara tidak akan pernah berhenti. Terlebih musuh-musuh Islam yang terang, di mana Allah Azza wa Jalla telah menggariskan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian, tidak akan pernah senang kepada kalian hingga kalian apa? Mengikuti cara-cara mereka, agama-agama mereka. Fa barakallahu fikum. Tentunya semua tadi tidak mungkin dengan kita mengatakan benteng saya KTP. Selama KTP itu tertulis Islam, tidak mungkin saya akan apa? Terpelanting kepada agama yang lain. Kan begitu ya. Jangan demikian. Atau benteng saya mungkin dikatakan ya dengan songkoknya, dengan apa, mohon maaf ya, dengan jenggot yang panjang, dengan jubah saya, dengan pakaian yang dikatakan cingkrangnya. Barakallahu fikum, semua tadi bukanlah sebagai apa, sebagai wiqayah, penjaga. Tetapi seorang banyak-banyak kemudian bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga menjadi sebab-sebab yang baik, seperti seorang dalam hal menuntut ilmu, mencari ilmu kepada sumbernya, demikian pula berteman dengan teman-teman yang baik, demikian pula seorang banyak-banyak memohon kepada Allah, dan juga dalam hal ini menghiasi dengan amal soleh. Menghiasi dengan apa? Amal soleh atau kebaikan. Kita masuk kepada pasal berikutnya. Qala faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kebagusan ataupun keindahan daripada cara muallif Ibnu Qudamah rahimahullah dalam mengurutkan pasal per pasal ialah setelah memahamkan apa itu iman, insyaallah difahami apa itu iman ya. Jadi sebuah keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Karenanya seorang misalnya mengatakan, jangan terlalu panjang nilai orang itu, jangan terlalu panjang dalam menilai dan membici orang itu. Kamu lihat si fulan yang gak pernah sholat itu, baiknya luar biasa, dermawannya luar biasa. Ngalah-ngalahi kebaikannya kamu yang tiap hari sholat, kamu yang apa ini istilahnya, dahinya hitam, yang jenggotnya panjang misalnya, kalah kamu, tidak ada apa-apanya. Tapi dia tidak sholat. Baik yang mana coba? Kan begitu. Baik yang mana? Lah kalau ukuran kebaikan itu masing-masing yang menilai, masing-masing yang berkomentar, maka seorang kadang-kadang semua tadi penuh dengan apa? Perkara-perkara yang sifatnya subversif, kan begitu ya. Kalau yang menilai bahwa nilai kebaikan itu diukur dengan tadi dermawan, yang orang yang mungkin paling dermawan dikatakan yang paling baik. Nanti di kalangan para preman, siapa yang paling kuat itu yang paling apa? Yang paling baik, kan begitu ya. Kan demikian. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan menilai apakah dia orang yang sholat, apakah dia orang yang beribadah. Sebab itu Nabi SAW ketika mengangkat dalam perihal siapakah orang yang dikatakan paling kuat, siapa orang yang paling kuat? Laisa asyadidu bisura'ah. Orang yang kuat, yang perkasa itu bukan orang yang kalau datang lawannya dia banting, mengalahkan sekian banyak apa musuh. Kalau musura'ah, gulat, tinju, berkelahi, dia paling menang, bukan itu. Walakin man yamliku nafsuha indal ghadab. Tapi orang yang kuat siapa yang bisa mengendalikan dirinya kala dia marah? Coba. Itu semua kita kembalikan kepada pribadi kita. Kita kembalikan kepada pribadi kita. Untuk kemudian setiap hal-hal yang menyulut kepada kemarahan, mampukah jiwa kita kemudian kita kekang, kita kendalikan? Mampukah setiap hal-hal yang mengundang kepada kemarahan, kemudian jiwa kita mampu kita kendalikan sehingga dengannya kita tidak marah? Lalu dengan itu kita simpulkan, saya dapati teman saya itu gak pernah marah. Gak pernah marah sama sekali. Berarti dia kuat. Belum tentu, kan begitu ya. Dia tidak marah mungkin takut, kan begitu ya. Ya takut kalau marah yang di hadapan dia orang-orang yang kuat, kan begitu ya. Fabarakallahu fikum. Jadi pada intinya seseorang dalam memahami syariat tidaklah begitu saja dipahami, diambil dari sisi ini, dari sisi itu, kemudian tanpa ada penerapan yang sifatnya kepada kesempurnaan. Qauluhu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul. Mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Mengimani segala apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Termasuk poin yang disusulkan oleh muallif Ibnu Qudamah rahimahullah setelah membahas apa itu iman, lalu masuk kepada mengimani segala apa yang dibawa Rasulullah, semua berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi al-aqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Apakah urusannya, apakah perkaranya, jika diukur dengan akal kita, akal manusia, kemudian hal itu kita saksikan, oh ternyata ini kalau ditimbang-timbang, diukur dengan akal, masuk akal juga ini. Kan begitu ya. Jadi kalau disaksikan dengan akal, ditimbang dengan akal, dikatakan apa? Oh ini berarti apa? Benar ini. Ini boleh, yang seperti ini boleh. Au ghaba anna. Kata muallif, baik jika ditimbang dengan akal, hal itu seorang mengatakan cocok, ataukah akal kadang-kadang tidak mampu menjangkaunya. Tetap berita itu harus diimani. Sementara banyak pihak. Dan kita bukan orang yang baru. Sekali lagi, kita bukan orang yang pertama. Telah ada orang-orang yang keilmuannya, ibadahnya, pengetahuannya lebih luas. Tetapi karena menimbang-nimbang sesuatu yang diberitakan Nabi sesuai dengan akal, apakah tidak? Jika disaksikan, jika ditimbang dengan akal itu sesuai apa tidak? Jika yang sesuai diambil, jika yang tidak ditolak, maka ternyata hal itu menyesatkan. Ternyata perkara itu menyesatkan. Qala rahimahullah wa sahabihi al-aqlu. Atau naam afan an-naqlu ya. Wa sahabihi an-naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Jadi apakah penukilannya tadi? Penukilan-penukilan yang di situ seorang dikatakan kita pun menyaksikan ataukah tidak? Na'lam annahu haqqun wa sidqun. Na'lamu annahu sidqun wa haqqun. Qala wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu wa jahilna. Sama saja. Nukilan-nukilan yang sahih tadi, berita-berita yang sahih tadi yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita mampu mencerna dengan akal kita ataukah tidak? Kita mampu mencerna dengan akal kita ataukah tidak? Walam nattali' ala haqiqatin ma'nah. Bahkan walaupun seorang tidak mampu untuk apa? Mengetahui hakikatnya apa ini? Walaupun seorang kadang-kadang belum punya kemampuan untuk apa? Memahami hakikat perintah ini apa? Kalau kami belum mampu, maka kami akan berhenti dulu. Mohon maaf, karena kami belum tahu tentang alasan-alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan, maka kami untuk sementara apa? Tidak mau mengerjakan. Sampai Anda mendatangkan kepada kami tentang apa? Sebab-sebabnya. Tidak demikian. Qala mithlu hadith al-Isra'i wal-Mi'raj. Contohnya, kejadian Isra' wal-Mi'raj. Wa kana yaqadatan la manaman. Kejadiannya ialah kejadian yang di situ dalam kondisi waktu itu Nabi SAW dalam keadaan terjaga, yaqadah, dan bukan dalam kondisi tidur, dengan kata lain mimpi. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj itu kejadian dalam kondisi Nabi terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Qala fa inna Quraisyan angkarathu, orang-orang Quraisy mengingkari, wa akbarathu, demikian pula menganggap besar perkara ini, wa lam tunkir al manama, tetapi mereka tidak mengingkari seandainya kejadiannya ialah apa? Karena mimpi. Namanya orang mimpi kan demikian ya. Mimpi itu kan boleh saja, misalnya mimpi makan ya, sekian banyak apa jenis makanan dia habiskan, seandainya hakikat pada kenyataan belum tentu dia mampu. Ya namanya mimpi kan begitu. Mimpi misalnya barakallahu fikum terbang, namanya mimpi. Mimpi tiba-tiba sudah ada di negara fulan, namanya mimpi. Belum beli tiket kok bisa ke Amerika misalnya begitu ya. Belum tiket kok bisa ke Saudi, namanya mimpi. Itu tidak akan diingkari. Sepakat bahwa para ulama, kejadian Isra Mi'raj itu bukanlah kejadian dalam mimpinya, tetapi dalam kondisi terjaga. Wa min dhalik, termasuk berita yang datangnya dari Nabi membutuhkan kepada modal iman. Apa tadi? Membenarkan, meyakini. Demikian pula ketika penukilannya sahih, apakah penukilan itu kita saksikan apakah tidak? Demikian pula apakah perkara itu masuk pada pertimbangan akal kita ataukah tidak? Semua tadi kalau memang benar beritanya, maka yang wajib harus kita imani. Kewajibannya ialah mengimani. Yang kedua contohnya ialah min dalik anna malakal maut lamma ja'ila Musa alaihi salam, malaikat yang Allah utus, malaikat al-maut. Karena malaikat itu diutus oleh Allah Azza wa Jal memiliki apa? Tugas masing-masing. Salah satunya malaikat yang mencabut nyawa. Datang kepada Nabi Musa alaihi salam liyaqbidha ruhah, untuk menggenggam, mematikan Musa alaihi salam. Laqamahu, karena namanya orang, dikatakan dalam sebagian riwayat ajib rabbak, ajib rabbak, penuhi perintah Allah bahwa aku diutus untuk apa? Mencabut nyawamu. Kira-kira semua orang dalam kondisi ya sudah, kalau mau cabut silahkan begitu kan, tidak ya, siapa kamu kan begitu. Karena itu oleh Nabi Musa langsung ditampar, dikatakan ditampar, sebagian riwayat dikatakan sokkahu, bermakna latamahu, ditempeleng. Dan kita mengenal tentang sosok Nabi Musa alaihi salam tentang besarnya badannya. Qala rahimahullah, qala fa faqa'a aynuh, tempelengan tadi bukan kemudian kok pipinya jadi merah, matanya keluar. Membuat apa? Matanya keluar. Qala faraja ila rabbih faradda alaihi aynah. Kemudian malaikat pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan dikembalikan posisi matanya. Qala asyarh, berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, as-sam'iyyat, bermakna bahwa di antara dalil-dalil yang sampai kepada kita itu berupa as-sam'iyyat masmu'ah, yaitu kita hanya mendengarkan. Kita hanya mendengarkan, tidak langsung bertemu dengan Nabi mendengarkan apa yang dikatakan Nabi. Maka dikatakan sahabihi naklu anhu fima syahidna au ghaba'anna. Kadang sebagian orang mengatakan, dari mana hadis ini kok bisa sahih? Kamu dengarkan? Kamu langsung ketemu Nabi? Kan begitu ya. Kamu ketemu orang yang langsung mendengarkan dari Nabi? Lah kalau semua hadis kita dituntut seperti itu, hari ini juga mungkin kajian-kajian di Masjid Peleburan ini kita tutup. Iya. Nah, kita enggak punya modal. Kan demikian. Dan kaum muslimin, barakallahu fikum, sudah kembali dalam beragama, mungkin hanya mencukupkan Al-Qur'an yang dikatakan Qur'aniyun. Qur'aniyun. Enggak usah pakai hadis, kan begitu ya. Hadis itu menyesatkan. Hadis itu bisa dhaif, bisa sahih. Dan kalian bukan orang yang punya kapasitas mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Betul ya akhi, barakallahu fikum. Kita bukan kapasitasnya. Kapasitas seperti itu kapasitas yang dimiliki para ulama. Kita hanya mendengar. Kita hanya membaca. Tetapi walhamdulillah kita apa? Diberi oleh Allah Azza wa Jal hati untuk meyakini sesuatu walaupun dengan apa? As-sam'iyyat. Kullu ma thabata bisam' ay bi tariqi syar'. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan sam' ialah dengan cara adanya syariat menetapkan. Walam yakun lil aqli fiha madkhal, dan tidak ada celah bagi akal untuk ikut campur dalam bab ini. Artinya untuk menimbang, untuk kemudian membiji, tidak ada. Tetapi untuk memahami, na'am. Karena semua kita dituntut memahami sesuatu dengan akal kita. Kan demikian. Sebab itu, barakallahu fikum, hampir-hampir ya, boleh dikatakan, mayoritas para ulama yang dalam kesehariannya mereka itu menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal akwal-akwal para ulama, itu boleh dikatakan tidak ada mereka itu ketika meninggalnya dalam kondisi apa? Apa? Stroke. Sebagian orang-orang yang mereka itu memahami dari sisi medis, stroke itu akan muncul kalau orang itu nganggur. Nganggur gak mikir, pagi layak-layak sambil minum kopi, gak mikir sudah, kan begitu. Iya. Untuk apa mikir, kan begitu. Makanya kalau ngaji, saya tuh ngaji, ngafal ayat, ngafal ayat, kok tambah stres ya. Perlu dikoreksi, kan begitu ya. Dan direparasi. Kalau seorang ngaji berusaha untuk menghafal, kemudian kok tiba-tiba barakallahu fikum jadi isanya na'udzubillah ya, terus gila, kok stres, kayak gak punya agama. Ini wal'ayudzubillah, na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah terhindar seperti itu. Nah, seorang justru ketika akalnya itu dipakai menghafal ayat-ayat yang pernah dihafal, terus dia ulang-ulang hadis-hadis yang dihafal, terus dia ulang-ulang. Bukan mikir utang ya, afwan. Utang saya di sana tanya, mungkin bikin stres, kan begitu. Tapi untuk tadi ngaji, catatan-catatan yang dia tulis diulang lagi. Ini tahun berapa ya? Tulis mungkin kok tahun 2000, tahun sekian. Kok terulang lagi ya? Padahal ini masalah yang dulu pernah saya cari, saya bingung di mana apa dalilnya, kan begitu. Oh, alhamdulillah terulang lagi. Tapi sebagian orang mungkin bukunya hanya satu. Dari tahun 2000 sampai sekarang bukunya gak berkurang-kurang. Gak berubah-ubah, kan begitu ya. Nah, taib. Jadi dengan begitu, insyaallah ya, seorang dikatakan stroke itu kalau sudah nganggur. Tetapi mudah-mudahan ya, dengan seorang namanya sholat, itu kan perlu menghafal, iya tidak? Jangan mentang-mentang itu loh di masjid fulan itu loh, kalau sholat itu imamnya masya Allah bagus khusyuk. Jadi kalau saya sholat itu seperti robot saja, imamnya Allahu Akbar saya ikut begini. Imamnya nanti sami Allah, oh berarti dia apa? Bangkit dari ruku. Kalau imamnya Allah agak panjang sedikit, oh berarti dia ruku. Kalau agak sedikit panjangnya Allahu Akbar, oh berarti itu takbir yang seringkali dia pakai untuk tasyahud awal. Kalau takbirnya Allahu Akbar, oh itu berarti akhir. Sehingga ketika tergopoh-gopoh, ini berarti sudah mau salam. Karenanya para ulama, ya, salah satunya seperti Syekh Muthaimin, dalam hadis ketika Nabi bertakbir, baik yang sifatnya takbiratul ihram atau takbiratul intiqal, tidak membeda-bedakan takbirnya. Baik ketika mau sujud, baik ketika bangkit dari sujud. Kan begitu ya. Sebagian kita kalau menyami, kalau pas mau sujud, Allah Akbar. Kan begitu ya. Sampai kemudian betul-betul ketemu. Kalau mungkin baru, Allahu Akbar. Kan begitu ya. Mau rukuk, ya Allahu Akbar. Nanti kalau pas bangkit dari sujud juga, Allahu Akbar. Nah, mungkin kadang dalam hal ini, seorang makmum hanya ikut-ikut saja. Tetapi jika takbir disamakan, maka seorang makmum akan perhatian bahwa saya sedang sholat. Bukan kemudian saya itu sholat hanya mendatangkan badan, dipandu oleh imam. Imam rukuk, saya rukuk. Imam sujud, saya sujud. Tanpa ada makna. Tetap seorang diperintahkan untuk apa? Membaca. Kala sujud, apa yang dia baca. Ketika rukuk, apa yang dia baca. Tabarakallahu fikum. Semua tadi penuh dengan kehidupan yang dimana seorang tetap diperintahkan untuk mengingat, yang intinya terus mengisi apa? Akalnya dengan senantiasa menghafal. Kita kembali. Walam yakun al-aqlu fiha madkhal wa kullu ma thabata 'an an-nabi sallallahu min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquh. Bermakna ketika akal tidak punya andil sedikit pun untuk membici dan menilai benar dan tidaknya, maka segala apa saja yang tetap beritanya dari Nabi, kebenarannya dari Nabi, berita-berita yang datang dari beliau, maka itu merupakan kebenaran yang wajib seorang membenarkannya. Itu modal pertama. Karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan masalah pondasi yang kedua, pokok yang kedua ketika ma'rifatun nabi apa? Tasdiquhu apa? Fima akhbar. Membenarkan segala apa yang diberitakan. Itu sudah modal. Membenarkan dulu. Membenarkan dulu. Sebagian orang, saya tidak akan membenarkan sebelum terbukti bahwa ini benar. Kan demikian. Karena tadi yang dia ukur bahwa dengan akalnya, kalau ternyata dibuktikan tidak ada buktinya, saya akan menolak. Faqal yajibu tasdiku sawa'un syahadnahu bihawasina, apakah kita saksikan dengan indera kita, au ghaba'anna, ataukah perkara itu tidak kita saksikan, wa sawa'un adraknahu biukhurina, apakah akal kita mampu menggapainya, memahaminya, mencernanya, am lam nudrikhu, ataukah kita tidak mampu menggapainya. Karena ada hal-hal yang seorang kadang tidak mampu menggapainya. Contohnya apa? Isra'ul Mi'raj. Coba. Mampu kita menggapai? Mampu kita memikirkan? Nabi SAW dari Barakallahu Fikum Makkah dibawa ke Baitul Maqdis yang dikatakan berkendaraan dengan buraq. Berkendaraan dengan buraq sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim. Buraq yang dikatakan kalimat yang di situ asalnya ialah dari al-barq. Kata-kata buraq yang dia itu dikatakan hewan. Hewan dunal bagl. Dia di bawah daripada peranakan unta dan kuda wa fauqa al himar. Dia lebih besar keledai, tapi di bawahnya peranakan kuda. Tetapi dia hewan yang luar biasa. Loncatannya, tapakan kakinya dikatakan yadau hafirahu muntaha ilai basaro. Tapak kaki depan itu ketika dia berjalan atau lari diletakkan, ditempatkan itu apa? Pandangan yang paling jauh yang dia lihat itulah penempatan kakinya. Luar biasa cepatnya. Makanya dikatakan apa? Mushtaq minal barq, dikatakan kilat atau cemerlangnya. Ya namanya kilat. Fa barakallahu fikum, waktu yang sekejap. Dalam semalam beliau berjalan dari Makkah ke Madinah dan sampai langit yang ketujuh. Yang dikatakan Mi'raj. Yang dikatakan Mi'raj, sulam, tangga. Tetapi Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya mengatakan subhanalladzi asra biyadih. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang memperjalankan apa? Hambanya. Bahwa Nabi SAW bukan sosok yang kemudian waktu itu tanpa diperjalankan. Dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian sampai ke langit yang ketujuh. Qala liqauli ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai sosok basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira sekaligus juga memberi peringatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan agama ini. Dalam agama ada hal-hal yang sifatnya sebagai apa? Basyiran, memberitakan kabar gembira, dan juga nadhiran, dan juga beliau mengingatkan wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya, engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya tentang kenapa orang-orang itu masuk ke dalam neraka, apa sebabnya, kenapa. Qala wa qad dzakara al-mu'allifu min dzalika umuran, dan mu'allif menjelaskan tentang berita-berita yang wajib kita meyakininya, di antaranya ialah pertama al-amrul awwal al-isra'u wal mi'raj. Al-isra'u wal mi'raj, al-isra'u lughatan as-sayr. Kata-kata isra dalam tinjauan bahasa as-sayr, perjalanan. As-sayru bisyakhs lailan, berjalan dengan seorang di waktu malam hari. Berjalan, melakukan perjalanan dengan seseorang di malam hari, yaitu dibawa. Perjalanan malam hari dibawa seseorang. Qala wa qila bi makna sara, yaitu datang dan pergi atau pergi dan datang. Wa syar'an sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara syariat Jibril memperjalankan, membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah dibawa ke Baitul Maqdis liqaulihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kata-kata abdun itu mengandung makna bahwa Nabi diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian dibawa ke langit yang ketujuh. Abdun, kata-kata abdun mengandung makna jasad dan waruhan, jasadnya dan apa? Dan ruh, bermakna beliau tidak dalam kondisi mimpi. Lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dalam al-isra. Wal mi'raj, adapun makna mi'raj lughatan al-alah allati yu'raju biha, alat yang dipakai untuk naik. Wahiyal mas'ad, yaitu tangga. Wa syara'an as-sulamul ladzi araja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau urija bihi Rasulullah sallallahu min al-ardi ila as-sama. Adapun secara syariat, tangga yang dibawalah Nabi naik dari bumi sampai ke langit. Tangga yang dibawanya atau dibawa Nabi, diangkatnya Nabi dari bumi ke langit. Liqouli ta'ala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada An-Najm. Demikian pula illa qoulihi laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, yaitu ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur, dan kejadiannya ialah pada satu malam menurut para ulama, jumhur ulama. Walil ulama'i khilafun mata kanat, dan para ulama berselisih kapan kejadiannya. Fa yurwa bi sanadin munqati'in 'an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dengan sanad yang terputus dari Ibnu Abbas. Demikian pula Jabir radhiyallahu anhum, annaha lailatul itsnain atsani asyar min Rabiul Awal. Dari Ibnu Abbas, demikian pula Jabir, keduanya menyatakan bahwa kejadiannya pada malam yang dikatakan malam Senin pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Walam yu'ayyina as-sanah, dan keduanya tidak menetapkan tahun berapa kejadiannya. Tahun berapa kejadiannya? Rawahu Ibn Abi Syaibah. Wa yurwa an-Zuhri wa Urwah annaha qabla al-hijrah bi sanah, dan diriwayatkan dari Imam Zuhri, demikian pula Urwah, bahwa kejadiannya sebelum hijrahnya Nabi setahun sebelumnya. Rawahul Baihaqi. Demikian pula fatakunu fi Rabi'il Awal, maka dikatakan kejadiannya pada Rabi'il Awal. Wa lam yu'ayyina al-lailah, dan tidak menetapkan kapan malam itu kejadiannya. Wa qalahu Ibnu Sa'ad wa ghairuh, demikian pula dikatakan pendapat ini oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Wa jazama bihi An-Nawawi, dan Imam Nawawi menetapkan dengan kepastian bahwa kejadiannya pada Rabi'il Awal. Wa yurwa an-Suddi annaha qabla al-hijrah bi 16 syahran, dan Imam As-Suddi mengatakan bahwa kejadiannya ialah sebelum hijrah dalam waktu yaitu 16 bulan sebelumnya. Rawahu Al-Hakim. Fatakunu fi Dzulqa'dah, maka dikatakan pada bulan Dzulqa'dah. Wa qila qabla al-hijrah bi 3 sinin, dan mengatakan sebelum hijrah 3 tahun sebelumnya. Wa qila bi 5 wa qila bi 6, dan ada pula yang mengatakan sebelum hijrah 5 tahun sebelumnya, dan ada pula yang mengatakan 6 tahun sebelumnya. Wa kana yaqadatan la manaman, dan kejadiannya ialah dalam kondisi terjaga dan bukan waktu tidur. Di anna Quraisyan akbarathu, karena orang-orang Quraisy mengabesar perkara itu. Wa ankarathu, dan mengingkari tentang kejadiannya. Walau kana manaman lam tunkirhu, di annaha la tunkir manamat, seandainya kejadiannya ialah tidur mimpi, maka mereka tidak akan mengingkari, karena mereka tidak mengingkari tentang perihal masalah mimpi. Nah, baik, insyaallah poin ini akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita masuk salat, dan kembali bahwa masalah ini masalah yang penting, insyaallah mungkin perlu untuk kemudian kita sama-sama memperhatikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat atas apa yang kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.